Saya Beldis dari Komunitas Masyarakat Adat Saga yang ada di PW Aman Nusa Bunga, PD Flores bagian tengah. Aretu, dalam rangkaian ritual adat Gua Saga, ada satu hari yang disebut Leja Aretu. Filosofi dari Leja Aretu ini adalah kita tetap terhubung dengan rumah induk dari mana kita berasal. Zaman dahulu, pernikahan tidak hanya karena cinta, tetapi lebih kepada menjaga silaturahmi agar tidak terputus. Anak laki-laki dalam rumah wajib mengambil istri yang berasal dari anak om atau pamannya, yang biasa disebut anak edah, dengan tujuan untuk nasu utawatu sere aretana nurapa juju jejur rapat eko. Sehingga istri dari anak lelaki tersebut bisa melaksanakan ritual adat di dalam rumah tersebut, seperti kula are, pede are pire, pede are rega. Nah, jika pernikahan itu didasari saling suka, dalam bahasa setempat ika isi are bara, delo pawe tebu, istrinya tidak bisa melaksanakan ritual sakral tersebut. Bertolak dari filosofi ini, pada leja aretu, pihak saudara dari sang istri akan mengantarkan sejumlah beras untuk saudari dan keponakannya, untuk musu susu temi kambu dari rumah leluhurnya. Begitupun sang suami akan meminta istrinya untuk mengantar beras buat saudarinya yang sudah menikah yang berdiam di Saga. Kami yang ada di Saorian Daleseko, secara untuk melaksanakan ritual ini, kami sudah melaksanakannya sehari sebelumnya, yaitu setelah terjadi nogo. Nogo itu merupakan pertemuan para mosalaki yang membahas segala hal ihwal tentang gua yang akan dilaksanakan. Mungkin ada denda atau segala macam hal ada di situ. Nah, pada saat leja aretu tersebut, setiap keluarga akan mengingat saudarinya yang sudah menikah dengan mengantar sejumlah beras. Pihak saudari akan menyiapkan makan minum untuk menjamu iparnya, istri dari saudaranya, dan juga barang atau apapun berupa sejumlah uang, gula, ayam atau arak sebagai bentuk terima kasih, yang biasa disebut pusi rombo.